Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidah, wabil khusus orang tua kita ad-da'i lallahu al-walid al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habashi, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan panjang umur, bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam pembahasan kita di pagi hari yang mulia ini dibahas tentang kewajiban seorang muslim menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Barusan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh para ulama kita tentang kewajiban besar tersebut, yang mana seorang muslim ketika diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan kewajiban ibadah haji ke Baitullahil Haram, ini merupakan karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab enggak semua orang diberikan ini anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, enggak diberikan ini karunia oleh Allah. Hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun yang dipanggil belum semuanya diterima. Hanya beberapa orang yang diterima, yang hajinya ikhlas, tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa pergi haji ke Baitullahil Haram, ziarah makam Nabi Muhammad alaihi afdhalussalam wa azka salam, dan pulang dari haji dengan membawa haji yang mabrur dan membawa surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ganjaran yang teragung dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang hajinya mabrur, hajinya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada lagi ganjaran yang terbaik untuknya melainkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjaran yang pantas untuknya melainkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu setiap orang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia bekerja mencari nafkah, dia banting tulang untuk cari uang, cari duit, silahkan. Namun jadikan niat kita ketika kita mencari harta, ketika kita mencari uang, kita banting tulang mencari nafkah, jadikan niat dan tujuan utama kita untuk menabung, melaksanakan kewajiban haji ke Baitullahil Haram. Ini niat ketika kita pasang, walaupun hajinya 10 tahun lagi, walaupun hajinya 30 tahun lagi, walaupun misalnya enggak kesampaian pergi haji, tapi dia udah pasang niat. Ketika dia kerja, cari nafkah, dia buka warung, dia buka toko, dia kerja di pasar, niatnya untuk nabung pergi haji, ditulis tuh tiap hari pahala haji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, beliau katakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma law. Allah subhanahu wa ta'ala mengganjar seseorang tergantung daripada niatnya. Wa niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya, daripada perbuatannya. Pasang ini niat di dalam hati kita. Kita bekerja cari nafkah, tujuannya supaya bisa pergi haji ke Baitullahil Haram. Ditulis pahala besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat haji ke Baitullahil Haram, hendaknya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mau sujud syukur kepada Allah atas ini nikmat, dengan cara sujud kepada Allah seumur hidupnya, bahkan 1000 tahun dia sujud di atas bara api, belum bisa dia menunaikan kewajiban syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana enggak dipanggil untuk menghadap kepada Allah, ke Ka'bah Allah, yang selama ini dia sholat menghadap kepada Ka'bah, ke kiblat. Saat itu dia dipanggil untuk datang melihat Ka'bah, mencium Hajarul As'ad, Hajarul Aswad, berkeliling bertawaf di sekitar Ka'bah, mendapatkan pengampunan yang terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi kayawmi waladathu ummu. Barang siapa yang pergi haji kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pulang, dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya tanpa dosa sama sekali. Al-Imam Al-Ghazali Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwasanya inna min akbaril dzunub, di antara dosa yang sangat besar adalah ketika seseorang berwuguf di padang Arafah. Dia berwuguf di padang Arafah, kemudian timbul perasaan su'udzan di dalam hatinya, prasangka buruk. Ketika dia melihat dosa-dosanya yang besar, dia bilang, ya mungkin saya enggak dapat pengampunan dari Allah. Punya prasangka semacam gitu, prasangka semacam ini merupakan dosa yang besar. Kenapa? Sebab di padang suci Arafah itu seluruh dosa-dosa diampuni dengan tanpa keraguan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad mengatakan wa fi arafatin kullu dzambin mukaffarun wa mughtafarun minna bi rahmati ghafiri. Di padang suci Arafah seluruh dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disampaikan ke tempat yang suci tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa cuman kita enggak tahu. Ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita pasang niat, kita berusaha untuk bisa pergi haji ke Baitullahil Haram. Terus Nabi Muhammad itu punya kasih sayang kepada umatnya besar banget. Kasih sayang beliau kepada umatnya sangat besar. Makanya enggak salah kalau Allah bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami tidak mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan rahmat untuk alam semesta. Dipuji oleh Allah. Tahu kalau bakal datang saatnya nanti itu umatnya mau pergi haji mesti nunggu 10 tahun dulu. Tahu, enggak semua umatnya mampu pergi haji. Sehingga diajarin satu amalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakal kita nih orang-orang yang belum mampu pergi haji. Ya, apa amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bilang di dalam hadisnya, man shalla subha fi jama'ah wa jalasa fi musallah yadhkurullaha ila an tatlu asy-syams thumma yusalli rak'atain falahu minal ajr kahajjatin wa umrah tamatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, barang siapa yang salat subuh berjamaah, ingat salat subuh berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah, bukan sholat duha pakai gunut. Ada orang rajin sholat duhanya, cuman sayangnya sholat duhanya pakai gunut. Rasulullah SAW bilang dalam hadisnya, man sholat subha fi jamaah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, sholat subuhnya di musholanya, di masjidnya, wajalasa fi musallahu yadhkurullah, setelah dia sholat subuh berjamaah, dia duduk di musholanya, di masjidnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ila an tatlu asy-syams. Enggak lama sampai terbit matahari, sampai waktu isyraq. Kalau ente lihat itu apa namanya waktu sholat, ada namanya waktu syuruq. Kurang lebih 1.5 jam dari azan subuh. Ya. Ente duduk berzikir kepada Allah, apalagi ulama-ulama juga ngajarin lepas sholat subuh tuh ada apa zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca, dirangkum oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Habib Abdullah Haddad, Wirdul Latif, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Wirdus Sakran dan lain sebagainya, atau baca Al-Qur'an. Itu saat-saat kita enggak diganggu, bisa berapa juz kita baca Al-Qur'an di saat semacam itu sampai terbit matahari. 1 jam kurang lebih lepas sholat subuh, 1.5 jam. Habis gitu sholat 2 rakaat. Apa nama sholatnya? Sholatul isyraq kata ulama. Sholat 2 rakaat dengan niat usolli sunnatul isyraq 2 rakaat. Kalau kita lakukan hal yang semacam ini, kita pulang ke rumah dari musholat kita, dari masjid kita, dengan membawa pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita kalau pergi haji ke Baitullahil Haram, kita berangkat, ya ada aja kurangnya, namanya manusia. Ada yang ngomong gak enak, ada marah, ya seperti tadi kita dengar. Ini mahsyar kecil. Mahsyar kecil, hari kiamat kecil itu. Padang Arafah di sana atau pergi haji ke sana, ada aja kekurangannya kita. Tapi Nabi bilang nih kalau kita jalanin dengan benar nih, apa yang tadi disampaikan, sholat subuh berjamaah, duduk di musholat sampai terbit matahari, zikir, kemudian sholat 2 rakaat, kita pulang bawa pahala haji dan umrah. Gak cuma haji doang, haji dan umrah. Terus Nabi nambahkan yang sempurna. Diulang tiga kali, yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap hari kita bisa dapat pulang tuh ke rumah bawa pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat pahala yang besar dari Allah dan ditakdirkan oleh Allah bisa pergi haji ke Baitullahil Haram wa ziarah maqam Nabi Muhammad alaihi afdalus salam wa azka salam ya rabbal alamin. Terus juga ketika kemarin saya di Hadramut ikut hadir satu daras yang dipimpin oleh Syekhna Al Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Beliau ingatkan bagi orang-orang yang ingin pergi haji, sebelum pergi haji ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya orang yang punya utang, sebelum dia pergi haji dia lunasin dulu hutangnya, atau minimal dia minta izin kepada orang yang menghutangi dia. Jangan tahu-tahu dia menghilang, orang yang ngutangin bingung kemana ini orang, kabur. Enggak boleh, kita mesti minta izin kepada orang yang berhutang. Terus juga ketika kita ingin pergi haji, sebelum pergi haji kita datang kepada para ulama belajar, tanya cara haji yang benar bagaimana. Cara enggak cukup cuman belajar dari travel doang, tapi datang kepada para ulama, datang kepada para kiai dan para habaib, tanya kepada mereka, pelajarin yang benar dengan detail cara haji yang benar supaya hajinya kita benar, sah dan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.